إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia ini dalam rangka Thalabul Ilmi. Dan seperti biasanya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Arba'una Hadisan Tarbiyati wal Manhaj. Pertemuan terakhir sampai pada hadis yang ke-15, hadis tentang keutamaan berbakti pada kedua orang tua. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, orang laki-laki disebutkan dalam hadis itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lalu laki-laki itu menjawab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fafihima fajahid, berbaktilah kepada keduanya, lalu kamu berangkat jihad. Hadis ini sebagaimana tadi disampaikan, dalamnya ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan kedua orang tua. Dan pada pertemuan lalu juga sudah kita sampaikan kalau para anbiya, para nabi secara umum perhatiannya sangat besar kepada kedua orang tuanya. Kadang-kadang disebutkan di sini taratan biddu'a, kadang-kadang dengan mendoakannya. Kanuhin alaihi salam, seperti misalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan Rabbi gfirli wali walidayya, ya Rabb ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Jadi berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu berupa pemberian dalam hal materi, tetapi doa juga termasuk bakti. Karena itu jangan lupakan, selain kita mendoakan diri kita, juga kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Wa taratan bidu'aihim ila sabilil huda, dan terkadang mereka para anbiya mendoakan kedua orang tuanya agar mendapatkan petunjuk, agar mendapatkan hidayah. Ini doa yang sifatnya lebih khusus tentunya. Ka khabari Ibrahim alaihi salam ma'a walidihi, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap kedua orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya abati lima ta'bud ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, sesuatu yang tidak dapat melihat, dan sesuatu yang tidak dapat memberimu apa-apa? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayah, sesungguhnya telah datang kepadaku suatu ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku, aku akan menunjukimu ke jalan yang benar. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayah, jangan sekali-kali engkau menyembah setan, karena sesungguhnya setan bermaksiat kepada Allah. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah, sesungguhnya aku khawatir setan akan menguasaimu sehingga engkau malah menjadi wali setan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah bentuk baktinya kepada orang tuanya, mendoakannya agar mendapatkan hidayah dan mengajaknya ke jalan hidayah. Maka kita tidak boleh egois ya, saat Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat sunnah, ada kewajiban bagi kita untuk juga mengajak kedua orang tua kita kepada sunnah. Wataratan bil akhbar an halihim ma'a walidayhim kama fi khabar Yahya alaihi salam. Dan terkadang para anbiya juga mengabarkan tentang bagaimana keadaan mereka dengan kedua orang tuanya atau terhadap kedua orang tuanya, sebagaimana dalam kisah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Yahya alaihi salam. Allah berfirman, wa barran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya. Wa barran biwalidayhi, Nabi Yahya adalah sosok Nabi yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia juga bukan termasuk orang yang sombong lagi bermaksiat. Wa kama fi khabari Isa alaihi salam ma'a ummihi. Demikian juga bisa kita dapatkan kisah sehubungan dengan Isa bersama dengan ibunya. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barran biwalidati. Aku, kata Isa, termasuk orang yang selalu berbuat baik terhadap ibuku, dan Allah tidak menjadikanku sebagai seorang yang sombong lagi durhaka. Wa afdaluhum nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling afdol, yang paling utama tentunya dari semua nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana barram bi ammai Hamzah wal Abbas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan bakti yang baik kepada kedua pamannya, Hamzah dan Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa bi ammihi Abi Thalib wa huwa fi maqami abi, dan juga kepada pamannya Abu Thalib sebagai ganti daripada ayahnya. Berbakti kepada pamannya Abu Thalib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh ayahnya sejak masih kecil, kemudian diurus oleh pamannya Abu Thalib, sehingga Abu Thalib ini menggantikan posisi ayahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan bakti kepadanya. Faqad kana yad'uhu ila al-islam wa huwa ala firashi mautihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya Abu Thalib kepada Islam saat Abu Thalib terbaring di kasurnya, di tempat tidurnya menjelang wafatnya. Nabi mengatakan, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan olehmu kalimat La ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bersaksi dengannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran baktinya para nabi terhadap kedua orang tuanya. Wasalaka maslakal anbiya fi dzalika ulamaul Islam fakanu min abarrin nas biwalidayhim. Kemudian yang menempuh jalan para anbiya di antaranya adalah para ulama Islam. Mereka juga senantiasa menampakkan bakti yang baik kepada kedua orang tuanya. Min dzalika sebagai contohnya qaul Abi Yusuf, ucapan Abu Yusuf. Ra'aitu Aba Hanifah yahmilu ummahu ala himar. Kata Abu Yusuf, saya pernah melihat Imam Abu Hanifah yahmilu ummahu ala himarin, mengangkut ibunya di atas keledai. Mengangkut ibunya di atas keledai ketika ibunya ada suatu keperluan ke suatu tempat di bawah. Waqala Muhammad ibnul Munkadhir, bata akhi Umar yusalli, wabittu aghmizu rijla ummi, wama uhibbu an laylati bilaylati. Kemudian Muhammad bin Munkadhir mengatakan, saudaraku Umar bangun di waktu malam sholat, sedangkan aku bangun di waktu malam, aku pijiti kaki ibuku. Aku pijiti kaki ibuku. Muhammad ibnul Munkadhir, seorang ulama besar. Ketika ibunya masih ada, menampakkan bakti yang baik. Apapun yang bisa dilakukan untuk kedua orang tuanya. Sampai pun urusan memijit. Urusan yang sepele, urusan yang gampang. Tapi itu ternyata tidak diabaikan. Saudaranya Umar sholat, sedangkan aku bangun di waktu malam, aku pijit di kaki ibuku. Uhibbu an laylati bilailatihi. Ya. Aku sangat ingin jika malamku memiliki keutamaan seperti malam yang dilewati oleh saudaraku. Kalau Umar sholat, kalau dirinya mijiti ibunya. Dan apa yang dilakukan oleh dirinya memijit kaki ibunya tidak mengalahkan sholat yang dilakukan oleh saudaranya Umar. Keutamaannya sama. Bahkan Muhammad ibnul Munkadhir di sini memberikan isyarat bahwa apa yang dilakukannya lebih utama daripada apa yang dilakukan oleh Umar. Kalau berbakti kepada kedua orang tua, hukumnya wajib. Kalau sholat sunnah, hukumnya ya sunnah. Ya, sholat malam. Jangan sampai seseorang, subhanallah, melakukan amalan-amalan sunnah, tidak pernah terlewat, tapi sikapnya kepada kedua orang tua, jelek. Tidak baik. Ini hal yang terbalik, tidak seharusnya seperti itu. Qala wa kana Hajar ibn al-Adbar yalmisu firasha ummihi bi yadihi wa yataqallabu bi dhahrihi alayhi liyata'akkad min layyinihi wa rahatihi thumma yudji'uha alayhi. Ada lagi seorang ulama bernama Al-Hajar ibn al-Adbar. Al-Hajar ibn al-Adbar ini biasa memeriksa tempat tidur yang dipakai oleh ibunya. Diperiksa terlebih dahulu. Bahkan dia tempelkan punggungnya di tempat tidurnya supaya terasa apakah lembut, nyaman, atau sudah tidak seperti itu. Baru kemudian ia membaringkan ibunya di atas tempat tidur tersebut. Sekedar merapikan, membereskan tempat tidur ibu, itu masuk kategori bakti. Qala wa su'ila al-imamu ibnu Asakir muhaddithu Syam an sababi ta'akhuri hudurihi ila baladi Asbahan. Imam ibnu Asakir dulu pernah ditanya. Imam ibnu Asakir ini seorang ahli hadis dari negeri Syam. Terkenal. Tidak ada yang enggak kenal ibnu Asakir. Beliau pernah ditanya soal sebab keterlambatannya datang ke negeri Asbahan. datang ke negeri Asbahan itu untuk menyampaikan hadis atau juga untuk mengambil hadis. Suatu ketika terlambat datang. Ada yang nanya, kenapa terlambat? Faqala, maka Ibnu Asakir menjawab, lam ta'zan li ummi, ibuku belum memberikan izin kepadaku. Subhanallah. Hanya karena gara-gara ibunya belum memberikan izin kepadanya, dia terpaksa harus terlambat datang ke negeri Asbah. Keriduan ibu itu sangat luar biasa. Ridhallah fi ridha alwalidain. Rasulullah SAW mengatakan keriduan Allah itu ada pada keriduan kedua orang tua. Wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Maka kewajiban kita sebagai anak adalah berusaha agar kedua orang tua itu ridho kepada kita. Percuma tauhid kita bagus, kita mengenal sunnah, kalau sikap kepada kedua orang tua jelek, tidak terpuji. Kalau memang kita bertauhid, memang kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka orang tua itu harus diutamakan, diperhatikan. Lihat bagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, alla ta'budu illa iyyah, jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali kepadanya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah tauhid itu dibarengkan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau diurutkan berarti ada di urutan kedua setelah perintah tauhid. Wa qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, lam yakunil walid yumakkinuni minas safar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga seorang ahli hadis terkenal, muridnya Syekhul Islam. Beliau mengatakan, lam yakunil walid yumakkinuni minas safar. Dua orang tuaku belum memberikan izin untukku melakukan safar. Qala fangdur rahimakallah ila tilka as-sallatil mubarakati minal anbiya wal ulama kaifa kana barruhum biwalidayhim. Coba perhatikan bagaimana gambaran yang penuh dengan berkah dari para anbiya, para ulama, soal baktinya mereka kepada kedua orang tua. Wangbur ila hali man hassala qalilan minal ilmi ma'a kathirin minal uquq. Dan coba bandingkan dengan keadaan sekarang, di mana banyak orang yang ilmunya sih sedikit, tetapi durhakanya kepada kedua orang tua banyak. Banyak durhaka, sedikit ilmu. Para anbiya, para ulama jelas ilmunya banyak, tapi berbakti kepada kedua orang tuanya pun demikian. Qala al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu, amma ba'd. Fa inni ra'aitu syaibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain wala yarawnahu laziman min luzumiddin. Sesungguhnya aku melihat para pemuda di zaman sekarang ini, mereka sama sekali tidak menghiraukan soal berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan mereka tidak menganggapnya itu sebagai bagian daripada agama. Yarfa'una aswatahum 'alal aba wal ummahat. Mengangkat suara di hadapan ayah dan ibu. Mengangkat suara di hadapan ayah dan ibu. Wa ka'annahum la yataqiduna ta'atahum minal wajibat. Seolah mereka tidak meyakini kalau taat kepada kedua orang tua itu bagian dari kewajiban. Wa yaqta'una al-arham allati amara Allah yusiluha fi dzikr wa naha an qat'iha bi ablagiz zajr. Mereka memutuskan silaturahim yang padahal itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah melarang untuk memutuskannya dengan larangan yang keras. Rubbama qabaluha bil hajri wal jahri. Terkadang sebaliknya, mereka malah menampakkan di hadapan kedua orang tua al-jajr, kemarahan, wal-hajr, bahkan sampai pada tingkatan pemboikotan. Ketika dinasehati, ketika diarahkan sama orang tua, banyak yang tidak nerima, banyak yang marah. Sudah tidak ada adab lagi terhadap kedua orang tuanya. Inilah fakta, fenomena yang terjadi di zaman kita sekarang. Dan itu dilakukan oleh para pemuda. Pemuda muslimin. Thumma qala. Kemudian beliau Ibnu Jauzi mengatakan, "Waliya'lam al-baru bil walidain annahuma ma balagha fi birrihima lam yafi bi syukrihima." Dan hendaknya diketahui oleh siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walau bagaimanapun tingkat baktinya kepada kedua orang tuanya, belumlah cukup untuk bersyukur kepada keduanya. Belumlah cukup untuk bersyukur kepada keduanya. Ini saking besar hak kedua orang tua. An Zur'ah bin Ibrahim anna rajulan ata Umar radhiyallahu taala an. Diriwayatkan dari Zur'ah bin Ibrahim bahwa seorang laki-laki pernah datang kepada sahabat Umar radhiyallahu taala an. Faqala innali umman balagha bihal kibar wa innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyatan laha. Kata si laki-laki kepada Umar, sesungguhnya aku punya seorang ibu. Aku punya seorang ibu yang sudah tua. Innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyatan laha. Dan sesungguhnya saat dia memiliki kebutuhan, maka punggungku ini selalu menjadi kendaraannya. Artinya dia selalu bawa ke sana kemari saat ibunya mau pergi ke suatu tempat. Japang. Wa wadhi'uha wa asrifu wajhi anha. Aku pun tidak sungkan untuk mewudukannya. Aku hadapkan wajahku padanya. Fahal adaitu haqqaha? Apakah dengan begitu aku sudah memenuhi haknya? Sudah luar biasa apa yang dilakukannya, ya kan? Selalu membantu setiap apa yang dibutuhkan oleh ibunya. Bertanya si laki-laki ini kepada Umar, kalau sudah seperti itu, apakah berarti aku sudah menunaikan hakku terhadap ibuku? Apa jawaban Umar? La, belum. Kemudian si laki-laki itu berkata, alaisa qad hamaltuha ala dhahri wa habastu nafsi alaiha. Bukankah aku sudah memangkunya kesana kemari di atas punggungku? Bahkan aku menahan diriku untuk tidak pergi kesana kemari demi baktiku kepada ibuku. Qala Umar, kata Umar, innaha kanat tasna'u dhalika bika wa hiya tamanna baqa'a wa anta tamanna firaqaha. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh ibumu dahulu kepadamu sejak engkau masih kecil itu semata-mata karena ibumu ingin kamu tetap hidup bersamanya. Tetapi apa yang kamu lakukan, kamu berbakti kepadanya, kamu gotong ibumu ke sana kemari, tatamanna firaqaha, kamu tetap berharap bahwa ibumu meninggal. Ini hal yang patut untuk kita renungi bersama. Coba kalau orang tua kita sudah tua, sudah enggak bisa berjalan. Kita mungkin awal-awal semangat membantunya, membawanya ke sana kemari, ya. Mau wudu, kita bantu. Mau mandi, kita bantu. Tapi tidak dipungkiri, ada harapan agar ibu atau orang tua ini segera meninggal, kan begitu? Nah, sudah tua, apalagi yang diharapkan, kan begitu? Mau nunggu apa lagi? Kadang kita merasa kesal. Kadang kita merasa jenuh, bosan. Ini sampai kapan ibu ini harus seperti ini? Tapi ibu kita, kedua orang tua kita sangat mengurus kita. Ketika kita masih kecil, gak ada perasaan seperti itu. Kedua orang tua kita benar-benar menjaga kita saat lagi makan. Kita pengen buang hajat, ditinggalkan makanannya. Dibawa kita, diurusi kita. Saat sedang tidur, terlelap, kita bangun tengah malam, nangis. Bangun ibu kita, orang tua kita. Melindungi kita. Jadi apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita semata-mata ingin kita sehat, ingin kita hidup terus bersamanya. Tapi kita saat melihat orang tua kita sudah tua, kadang-kadang perasaan dalam hati itu, ibu, sampai kapan bu? Bukan sudah 70 tahun, sudah 80 tahun. Banyak yang kadang-kadang, sudahlah. Gak usah diperhatiin, kok sebentar lagi juga meninggal kok. Saat orang tua kita masih ada, itulah kesempatan kita sebenarnya untuk berbakti kepadanya. Kehadiran kedua orang tua kita di sisi kita harus menjadi sebab kita masuk surga karenanya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan rugi bagi orang yang saat dia masih hidup, orang tuanya ada, tapi kehadiran orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk surga. Karena itu, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, maka jangan merasa bosan untuk terus menampakkan bakti kepada kedua orang tua. Sekalipun mereka sudah. Justru ketika mereka masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk itu. Kadang ketika sudah meninggal, baru menyesal. Tidak sedikit orang yang menyesal mengapa saat kedua orang tua masih hidup saya tidak berbakti kepada. Saat setelah meninggal dunia mau apa lagi? Penyesalan selalu datang belakang. Wa jaa'a rajulun ila Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma faqala. Pernah juga datang seorang laki-laki kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kala kemudian si laki-laki itu berkata, hamiltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik aturani jazaituha. Aku pernah memangku ibuku di atas tundukku, tengkukku, dari Khurasan, dari jarak yang jauh, bahkan aku menghajikan ibuku. Aturani jazaituha. Apakah apa yang kulakukan ini sudah dianggap membalas kebaikannya? Qala Abdullah ibnu Umar menjawab, belum. La talqah, la talqatan min talaqatiha. Satu bagiannya pun belum. Jadi, apa yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita, itu masihlah belum cukup untuk bisa membalas kebaikan. Makanya jangan merasa puas. Jangan ada yang merasa, saya sudah berbakti kepada kedua orang tua. Saya sudah ngasih ini, sudah ngasih itu. Saya sudah bantu ini, bantu itu. Terus berhenti. Jangan. Selama kedua orang tua masih hidup, terus. Jangan pernah berhenti. Karena apapun yang kita lakukan sebagai anak kepada kedua orang tua kita, itu belumlah cukup untuk bisa membalas kebaikannya. Qala Ibnu Jauzi, kada dzalik, kemudian kata Ibnu Jauzi, wa birruhuma yakunu bi ta'atiha fi ma ya'murani bihi ma lam yakun bi mahdhur. Termasuk bakti kepada keduanya adalah menaati apa yang diperintahkan oleh keduanya selama tidak mengandung perkara yang dilarang oleh agama. Tidak mengandung perkara maksiat. Kalau soal maksiat beda lagi urusannya. La ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu kalau dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq, sang pencipta. Qala berikutnya, wa taqdim amrihima ala fi'lin nafilah. termasuk bakti kepada kedua orang tua, juga mendahulukan perintah keduanya daripada melakukan amalan sunnah. Dahulukan perintah keduanya. Amalan sunnah nanti. Kalau kedua orang tua merintah kita untuk melakukan sesuatu, bertepatan dengan saat kita ingin mengamalkan amalan sunnah, tinggalkan dulu amalan sunnah, penuhi perintah kedua orang tua. Kita mau sholat, dipanggil. Mau sholat sunnah, dipanggil kedua orang tua. Penuhi dulu panggilan, tinggalkan dulu sholat sunnah. Qala wal ijtinab lima nuhiya anhu. Dan termasuk bakti kepada kedua orang tua, menjauhi apa yang dilarang oleh keduanya. Wal infaq alaihima, memberi sesuatu kepada keduanya. Wat tawakhi li syahwatihima, kemudian memenuhi segala kebutuhan keduanya. Wal mubalaghah fi khidmatiha, sempurna dalam berkhidmat kepada keduanya. Wasti'mal al-adab wal-haibah lahuma, menampakkan adab, sopan santun kepada keduanya. Wala yarfa'ul waladu sawtahu, gak boleh seorang anak mengangkat suaranya di hadapan kedua orang tua. Ya. Wala yahdiqu ilaihima, gak boleh merendahkan keduanya. Wala yad'uhuma bismihima, jangan memanggil keduanya dengan namanya secara langsung. Wa yamshi wara'ahuma, berjalan di belakang keduanya. Wa yasbir ala ma yakrahu mimma yasduru minhuma, dan tetap menampakkan kesabaran dari perkara yang tidak disukai yang muncul dari keduanya. Walaupun kedua orang tua melakukan sesuatu yang kita kurang senang, sabar, tetap tampakkan apa? Bakti kepada keduanya. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Selesai perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah. Berikutnya masuk hadis ke-16. Al-hadithu as-sadisa asyara. Hadis yang ke-16. Qala an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala ya Rasulullah hadithni bihadithin waj'alhu mujazan. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, beliau mengatakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu hadis yang ringkas. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepadanya, salli salata muwaddi'in, salatlah kamu seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Salatlah kamu seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Maksudnya orang yang sudah mendekati detik-detik kematian. Ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak, dan jadilah engkau sebagai orang yang seolah-olah melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Wa ayas mimma fi aidinnas fa'ish ghaniyan, dan berputus asalah dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya kamu akan hidup dalam keadaan cukup. Wa iyyaka wa ma yu'tazar minhu, dan hati-hati kamu dari suatu perbuatan yang pada akhirnya kamu akan meminta maaf atas perbuatan tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah. Faedah yang terkandung dari hadis ini, qauluhu shalli salata muwaddi'in ka'annaka tarah fa in kunta la tarah fa innahu yarak, salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia, seolah-olah engkau melihatnya, lihat Allah. Fa in kunta la tara fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Ini yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu kan anta abudallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah lihat. Jadi salatlah kamu seperti salatnya orang yang ihsan. Fihi anna istisyara hululi khatimatil abdi inda adail ibadah yazidul abda khusyuan wa ikhbatan. Dalam kalimat ini ada faidah bahwa seorang hamba ketika merasakan ajalnya sudah dekat dan saat itu melakukan ibadah, maka hal tersebut akan menambah kekhusyuan dalam ibadahnya. Jadi kalau kita merasa bahwa ajal sudah dekat, kemudian kita melakukan ibadah, maka perasaan kita itu akan menambah khusyuk ibadah yang kita lakukan. Hanya mengingat kematian adalah hal yang bisa menumbuhkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita merasa atau kita membayangkan, jangan-jangan besok saya mati, besok saya dipanggil Allah, maka biasanya kondisi yang seperti itu mendorong untuk semangat melakukan apa? Ibadah. Semangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perasaan seperti itu perasaan yang tidak disalahkan. Ya. Memang kita harus ingat dan merasa bahwa kematian itu sedang mengintai kita, sehingga hal ini akan mendorong kita giat melakukan ibadah kepadanya dan tidak lalai. Yang kedua, fihi anna istisyar martabatil ihsan tazidul abdu imanan. Yang kedua, seorang hamba ketika merasakan ada ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menambah keimanan. Ini akan menambah keimanan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzi yaraka hina taqum." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatmu, selalu mengawasimu ketika kamu berdiri. Ya. Taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau sujud. Qala wa fihi anna ala du'atil khair al-inayatu bi sya'nil ibadat umuman was-salati khususan. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya adalah bahwa para penyeru kebaikan, pelaku dakwah, hendaknya memberikan perhatian terhadap semua ibadah secara umum dan khususnya salat. Fa fi dzalika naf'un muta'addun min haitsu ziyadatul iman wal himmah, karena itu akan memberi manfaat tambahan berupa tambahan iman dan tambahan semangatan. Mimma yaj'aluhu yanshat fi nashril khair fa yanfa'u Allah ta'ala an-nasa bi ilmihi wa 'amalihi. Ini akan membuat semangat dalam menyebarkan kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada manusia dengan ilmunya dan amalnya. Jadi ini secara khusus peringatan bagi para dai, penyeru kebaikan, pelaku dakwah, untuk perhatian terhadap masalah ibadah. secara umum khususnya sholat. Karena ini akan memberikan manfaat. Manfaat untuk dirinya dan juga manfaat dalam dakwahnya. Manfaat untuk dirinya dan juga manfaat dalam dakwahnya. Dengan ibadah yang dilakukannya itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan manfaat kepada manusia melalui ilmunya dan amalnya. Kemudian qauluhu wa ayas mimma fi aydin nas ta'ishu ghaniyan. Kalimat dan berputus asalah dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya kamu akan hidup dalam keadaan cukup. Faedah yang terkandung dari kalimat ini, pertama, annal istighna'a amma fi aydin nas min asbabi quwwati tawakkul wa ihsani dhanni billahi ta'ala. Mencukupkan diri dari apa yang ada di tangan manusia itu termasuk dari sebab kuatnya tawakal dan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak selalu ingin memiliki apa yang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Merasa cukup. Biarlah. Yang lain punya ini, punya itu, saya masih punya ini. Tidak masalah, merasa cukup. Ini akan menjadi sebab kekuatan apa? Tawakal dan husnul dhon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fihi anna awlan nas bil istighna amma fi aidin nas hum du'atul khair. Bi anna dhalika min asbabi qubulin nas lahum bitawfiqillahi ta'ala lahum. Orang yang paling utama untuk merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia adalah du'atul khair, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, pelaku dakwah, da'i. Karena hal itu bisa menjadi sebab diterimanya dakwahnya oleh manusia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada da'i yang rakus, ya kan? Da'i yang selalu ingin memiliki apa yang dimiliki oleh kebanyakan manusia, ini menjadi pemandangan yang tidak terpuji. Bagaimana bisa kemudian ilmunya bermanfaat, barokah untuk manusia? Dai, pelaku kebaikan, pelaku dakwah, itu harus menjadi contoh. Gak perlu rakus terhadap dunia. Jangan sampai menampakkan keinginan yang besar kepada apa saja yang ada di tangan manusia. Seperti tidak rela kalau ada orang yang punya ini, punya itu. Seperti ingin kalau sebelum orang lain punya, dirinya harus punya terlebih dahulu. Jelas, ini hal yang negatif. Ya. Tidak pantas menjadi contoh. Qala wa qauluhu wa iyyaka wa ma yu'tadar minhu. Kemudian kalimat hati-hati kamu dari melakukan sesuatu yang pada akhirnya kamu akan meminta maaf darinya. Berarti ini sesuatu yang tidak terpuji. Sesuatu yang kurang baik. Jangan sampai gegabah melakukan sesuatu pada akhirnya minta maaf. Karena salah, ya kan? Hati-hati kita dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini, yang justru jadi bumerang buat kita dan menuntut kita untuk meminta maaf kepada orang lain. Demikian juga ucapan. Hati-hati dari suatu ucapan yang pada akhirnya kita akan minta maaf kepada orang lain karena ucapan kita. Jangan sampai mengucapkan sesuatu secara serampangan. Tidak diukur terlebih dahulu, tidak dilihat terlebih dahulu maslahat atau tidak, benar atau tidaknya. Asal bunyi saja, itu nanti akan ada penyesalan yang pada akhirnya kita minta maaf kepada orang lain. Coba kalau seandainya kita mengucapkan sesuatu yang tanpa diukur terlebih dahulu, melakukan sesuatu tanpa diukur terlebih dahulu, akhirnya terus minta maaf. Lalu kemarin minta maaf, sekarang minta maaf lagi, terus minta maaf lagi. Bagaimana pandangan orang? Ya. Gak akan dipercaya orang yang seperti ini. Makanya, jangan asbun, jangan asal bunyi, jangan asal bicara, jangan asal melakukan sesuatu. Diukur terlebih dahulu, dilihat terlebih dahulu. diwanti-wanti oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini, wa iyyaka wa ma yu'tazir minhu. Hati-hati kamu dari sesuatu yang pada akhirnya kamu minta maaf. Ya. Ada faedah yang terkandung dari kalimat ini. Apa faedahnya? Yang pertama, hirsu du'atil khair ala hifzi muru'atihim wal bu'di an kulli ma yaj'aluhum mahattan lidzammi wan naqdi. Hirsu du'atil khair. Upaya para pelaku kebaikan, para penyeru kebaikan, pelaku dakwah, untuk menjaga muru'ahnya, menjaga etikanya, menjaga adabnya, dan menjauhi segala sesuatu yang di situ mengandung celaan dan kritikan. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, inayatu du'atil khair bima'rifati maqasidish syari'ah. Para pelaku dakwah, penyeru kebaikan, hendaknya perhatian terhadap dalam hal mengetahui maksud dari syariat. Maqasid syariah, maksud dari syariat. Wabi khasah mas'alatil masalih wal mafasid. Khususnya masalah yang menyangkut maslahat dan mafsadah. Ini yang kita sampaikan tadi dengan istilah mengukur. Wabidhalika masalih kubra. Ketika para penyeru kebaikan atau kita secara umum selalu memperhatikan maslahat dan mafsadah, apakah ada maslahatnya, apakah menimbulkan mafsadah, ketika memperhatikan hal ini maka ada masalih kubro, ada manfaat yang besar. Minha di antaranya satu, suluku manhajin nabi fi da'watihi ilan nas, menempuh cara nabi dalam mendakwahi manusia. Menempuh cara nabi dalam mendakwahi manusia, dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Lalu memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, tahbibul khair ilan nas. Tahbibul khair ilan nas, menumbuhkan kecintaan manusia kepada kebaikan. Dan yang berikutnya, ta'lif qulubin nas, menyatukan hati manusia. Itu manfaat yang besar bisa diraih ketika kita selalu memperhatikan maslahat dan mafsadah. Karena tidak semua yang kita tahu harus kita bicarakan, ya. Tidak semua yang kita tahu harus kita bicarakan, harus kita sampaikan. Tidak segala sesuatu yang harus dikerjakan tidak mesti segera dikerjakan. Kadang ditunda waktu pengerjaannya. Karena apa? Ada mafsadah misalnya. Dan para salaf selalu seperti itu. Mereka itu tidak mengucapkan sesuatu kecuali mengetahui ilmunya, mengetahui ilmu, dan tidak melakukan sesuatu kecuali yang di dalamnya mengandung maslahat. Jadi hal yang penting untuk diperhatikan, tidak setiap yang kita ketahui harus disampaikan, dan tidak setiap yang harus kita kerjakan segera dalam hal apa? Pengerjaan. Kadang perlu ditunda terlebih dahulu, melihat maslahat dan mafsadah, mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya al-hadisu as-sabi asyar, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17, an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Qurbatan ila Allah taala wa minhatun anil ithmi wa takfirun lisayyiat. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail." Hendaknya kalian berusaha untuk melakukan qiyamul lail, salat malam. Karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Dan bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Serta sesuatu yang akan menghalangi dari dosa. Wa takfirun lisayyi'at. Dan bahkan penghapus kesalahan-kesalahan. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, juga oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Imam Hakim mensahihkannya dan disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-17 ini dorongan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita banyak melakukan salat. Nah, selain salat wajib yang sudah ditetapkan waktunya, itu ternyata ada sholat-sholat lain yang hukumnya apa? Sunnah. Dan nanti kita akan sampai pada faidah bahwa sholat atau ibadah itu ternyata memberi kekuatan tersendiri bagi jasmani dan rohani kita, bagi fisik kita. Justru dengan banyak melakukan ibadah, sholat misalnya, itu fisik menjadi kuat. Kita banyak sakit, misalnya sering masuk angin lah, sederhananya mungkin ibadah kita kurang. Jadi harus lebih ditingkatkan, khususnya sholat malam atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Qala fihi fadlu at-takatsur minan nawaf. Dari hadis ini bisa disimpulkan faedah pertama, keutamaan memperbanyak ibadah sunnah. Salat nafilah. Salat sunnah. Wa fihi anna du'atal khair aulan nas bi qiyamil lail. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yambaghi li hamilil Qur'an an yu'rafa bi lailihi idza an-nasu na'imun. Kaidah kedua, sudah semestinya bagi penyeru kebaikan, pelaku dakwah, menjadi orang yang lebih utama untuk melakukan qiyamul lail, salat malam. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, yang bagi lihamilil Qur'an, sudah sepantasnya bagi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, memiliki ilmu, an yu'rafa bilailihi idzan nas naimun, diketahui waktu malamnya, keberadaan waktu malamnya saat kebanyakan manusia dalam keadaan tidur. Kalau yang bangun kan mesti ketahuan karena malam itu saat di mana semua orang tidur. Jadi kalau ada yang bangun berarti ketahuan. Nah, orang-orang yang berilmu, para penghafal Al-Qur'an itu harus ketahuan di waktu malamnya, dalam artian mesti sholat malam. Lebih utama untuk seperti itu. Bata ingdal imami Ahmad rahimahullahu ta'ala rajul. Dulu ada satu kisah, seorang laki-laki bermalam di rumahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Fawadho alahul imamu Ahmad ma'an. Kemudian Imam Ahmad menyiapkan air untuknya, supaya bisa wudu begitu. Qala rajul, falam akum billail, walam astamil alma. Malam itu, kata si laki-laki, aku gak bangun. Dan aku gak pakai air yang disiapkan olehnya. Falamma asbahtu qala li al-imam, lima lam astamil alma. Pagi-pagi, Imam Ahmad berkata kepadaku, mengapa kamu gak pakai air? Fastahyaitu wasakat, aku pun malu darinya. Dan terdiam. Faqala, kemudian kata Imam Ahmad, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, ma sami'tu bi sahibi hadisin la yaqumu lail. Aku enggak pernah dengar ada ahli hadis yang enggak bangun di waktu malam. Antum para thullabul hadis, ya kan, para nuntut ilmu, lalu bersinggungan dengan hadis, pecinta hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usahakan untuk bisa bangun di waktu malam. Imam Ahmad sampai mengatakan, aku nggak pernah mendengar ada ahli hadis yang la yaqumu lail, yang nggak bangun di waktu malam, nggak sholat. وكان الرعي الرعيل الاول من الصحابه خصوصا ومن تبعهم باحسان من احرص الناس على قيام الليل. Generasi pertama dari umat ini, dari masa sahabat khususnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik, adalah orang-orang yang paling semangat untuk bangun di waktu malam, untuk bangun di waktu malam, sehingga semangat mereka untuk melakukan aktivitas itu luar biasa. Dan kesehatan jasmani rohani mereka pun demikian. Qala Abu Zinad, berkata Abu Zinad, kuntu akhruju minas sahar ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala amurru bi baitin illa wa fihi qari'un. Kata Abu Zinad Al-A'raj, ahli hadis ini, dia menceritakan, aku biasa keluar di waktu sahur. Pertiga malam terakhir, aku biasa keluar dari rumah di waktu sahur menuju masjid Nabi SAW. Tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan terdengar ada orang membaca Quran di dalam. Berarti saat itu memang orang-orang pada bangun, ari ayeuna mah jempingnya sepi. Ayo jam 12 mah raya keneh suara. Jam 12 masih ada danawan begadang kan. Jam 1 aya keneh lah. Mulai nanti jam 2. Jam 2 udah mulai sepi, jam 4 tambah sepi. Tapi dulu gak seperti itu. Kata Abu Zinad, aku biasa keluar ke masjid Nabi di waktu sahur, gak ada satu rumah pun, bayangkan, tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan terdengar ada orang baca Quran di dalamnya. Dibangun husnudzonnya begitu. Tapi bukan berarti sekarang untuk menampakkan bahwa kita bangun baca Quran, tarik. Gak perlu. Supaya menampakkan kita bangun, ya akhirnya ambil mik bahkan, baca Quran. Di jam hiji nges baca Quran. Gak perlu seperti itu, mengganggu namanya. Ya. Biarkan amalan kita Allah yang tahu, gak perlu kita menampakkannya di hadapan manusia. Ini kebetulan lewat, dan orang-orang yang ada di dalam rumah saat itu gak tahu kalau ada yang lewat di luar, ya kan? Karena para salaf, lihat, para salaf itu adalah orang-orang yang semangat ibadah, tapi juga semangat menyembunyikan ibadah itu. Ada satu ahli hadis, datang orang ke rumahnya, tahu ada orang ke rumahnya, dia tidur, pura-pura tidur. Sampai orang yang datang itu mengira, ini ahli hadis kok kerjaannya tidur baik. Oh, tidur saja nih kerjaannya. Ketika pulang, bangun dia. Baca Quran lagi, lakukan ibadah lagi. Para salaf seperti itu. Semangat melakukan ibadah, tapi juga semangat menyembunyikan ibadah yang dilakukan. Ya. Qala wa anhu aidan, qala kunna wa nahnu ityanun nuridu an nahruja li hajatin fa naqul mau'idukum qiyamal qura. Kemudian masih dari Abu Zinad, beliau mengatakan, kami para pemuda punya kesepakatan untuk keluar menyelesaikan satu keperluan. Kemudian kami sepakat bahwa berkumpul di waktu qiyamul qura, bangunnya al-qura, ahli al-Quran. Jadi janji ketemuannya di pertengahan malam. Ini juga tidak salah. Misalnya kita ingin rencana pergi kemana, dah nanti insya Allah jam 3, jam 4. Supaya semua termotivasi untuk bisa bangun, kan begitu. Kemudian disebutkan berikutnya dalam hadis tadi, ketika Nabi mengatakan hendaknya kalian menjaga sholat malam, berupaya untuk melakukan sholat malam, kata Nabi, fa innahu dabus sholihina qablakum wa qurbatun ilallah ta'ala. Karena sungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga ada faidah, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.